disembah. Kegiatan yang mengandung unsur pemujaan dan pengagungan kepada yang disembah. Misalnya, ada orang yang melaksanakan sholat. Sholat itu ibadah bukan? Ibadah, karena kegiatan ini dicintai oleh Allah. Tapi ketika dia sholat diiringi dengan riya atau sum'ah atau ujub, berarti sebenarnya dia ibadah atau tidak? Tidak. Kegiatannya ibadah, tapi isinya bukan ibadah. Karena yang dia lakukan bukan mengagungkan Allah, namun yang dia lakukan adalah mengagungkan dirinya, riya atau ujub atau yang lainnya. Haji dan umroh itu ibadah dari sisi kegiatannya, karena dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Namun bisa jadi ketika orang haji dan umroh tujuannya untuk ujub, biar dia punya status sosial, biar dia diakui di masyarakat, dianggap sebagai ustadz, atau karena faktor yang lainnya, sehingga dia melakukan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari nama bagi dirinya. Maka perbuatannya ibadah, tapi isinya bukan ibadah. Mafhum ya? Termasuk orang bayar zakat, sedekah, jenis kegiatannya ibadah, tapi bisa jadi kondisi batinnya tidak ibadah. Lalu yang bisa disebut ibadah yang sempurna gimana? Ketika sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua bergabung. Sehingga apa itu ibadah? Amalan yang dicintai oleh Allah disertai pengagungan dan pemujaan kepada Allah. Kalau salah satu unsur ini tidak ada, maka tidak disebut ibadah. Misalnya, orang mengagungkan Allah. Saya memuji Allah, mengagungkan Allah, tapi dengan cara menari mabuk cinta Allah, yang pakaiannya pakai rok gitu ya. Kemudian dia menari berputar-putar. Dia anggap itu sebagai cara untuk mengagungkan Allah, memuji Allah. Lalu dia menari berputar terus. Apakah Allah mencintai menari? Tidak. Mana ada bukti kalau Allah mencintai menari? Gak ada. Berarti jangan menari untuk beribadah kepada Allah. Allah gak pernah menyatakan menari itu ibadah kepada Allah. Atau seperti yang dilakukan oleh orang sufi, zikir sambil wah muantuk-mantuk ya, sambil goyang-goyang, sambil jingkrak-jingkrak, tapi dia baca zikir dengan maksud untuk mengagungkan dan memuji Allah. Orang itu bisa nangis dalam kondisi seperti ini. Jadi dia berzikir ini, kadang dia zikir sambil menggoyangkan badannya, muter gitu, muter. Itu sampai nangis. Dia teringat dosanya, dia ingin memuji Allah, mengagungkan Allah sampai nangis. Tapi perbuatan ini tidak disyariatkan. Meskipun ada unsur pengagungan, ini juga tidak bisa disebut ibadah. Paham ya? Sehingga disebut ibadah ketika mengandung dua unsur. Pertama, amalannya dicintai Allah, kegiatannya dicintai Allah. Yang kedua, konten kegiatannya berisi pengagungan dan pemujaan kepada Allah semata. Kalau tidak ada unsur ini, maka tidak jadi ibadah. Sebagaimana kalau amalannya bukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka juga tidak bisa disebut ibadah. Ada orang gitaran, kemudian dia berzikir sampai nangis, tapi dengan gitaran. Ya. Ada enggak kegiatan gitaran dicintai oleh Allah? Enggak ada. Karena itu ini bukan termasuk ibadah, meskipun bisa jadi pelakunya menghayati, meresapi sampai nangis. kemudian setelah itu dia teringat dosa-dosanya lalu tobat. Tapi ini bukan termasuk ibadah. Mafhum insyaallah. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi amalan yang bagaimana? Yang Allah wajibkan. Dari mana kita tahu kalau itu diwajibkan oleh Allah? Dari perintah yang Allah sebutkan dalam wahyunya, Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna dari ibadah dari sudut pandang apa tadi? Dari sudut pandang kegiatannya, yaitu kegiatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu bertingkat. Yang paling tinggi tingkatannya adalah kegiatan berupa amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dalil bahwa amal yang paling tinggi tingkatannya adalah amal wajib. Karena inti ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga melaksanakan yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya dikasih catatan bawahnya ya. Berdasarkan definisi ibadah dari sudut pandang kegiatan, yaitu kegiatan yang dicintai oleh Allah, maka berdasarkan definisi ibadah dari sudut pandang kegiatan, yaitu yang dicintai oleh Allah, maka hukum ibadah hanya ada dua kemungkinan. Antara yang wajib, antara wajib dan sunnah. Hukum ibadah hanya ada dua kemungkinan, antara wajib dan sunnah. Yang wajib ada dua, mengamalkan yang diperintahkan atau menjauhi yang diharamkan. Yang sunnah ada dua, mengamalkan yang dianjurkan atau menjauhi yang dimakruhkan. Dipahami ini? Baik. Cara memahaminya kayak gini ya. Hukum syar'i itu ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sudah? Dari 5 hukum syar'i ini, nih, diktenya kecepatan atau tidak? Nih, kita ulang dari awal ya. Anda sampai mana, Pak? Hah? Gimana, Pak? Kita ulangi dari awal ya. Karena jamaahnya kalah cepat. Ya. Ya. Kalau dulu guru saya pokoknya nyatet aja sebisanya. Kecepatan enggak boleh protes. Nah, sehingga dulu kami kalau nyatet itu kata kuncinya saja. Jadi mau tambalan-tambalan gitu. Nanti dilengkapi sendiri. Baik, kita ulang ya. Ibadah secara bahasa artinya apa tadi? Merendah dan tunduk Itu secara bahasa. Ada istilah apa tadi? At-tariq al-mu'abbad. Jalan yang mu'abbad, yang sering diibadai. Itu maksudnya adalah jalan yang sering diinjak, sering dilewati. Karena sering dilewati, jadinya ya gampang dilalui. Kemudian yang kedua, definisi ibadah secara istilah. Ada dua, dilihat dari apa? Sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang, dilihat dari sudut pandang kegiatan. Definisinya apa tadi? Semua kegiatan yang dicintai oleh Allah, baik yang lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, definisi ibadah dilihat dari isinya, kontennya. Pengertiannya adalah pengertiannya adanya, mengandung unsur pemujaan dan pengagungan kepada Allah. Karena itu, jika ada amalan yang bentuk kegiatannya ibadah tapi tidak mengandung unsur pemujaan kepada Allah, maka dia bukan ibadah. Contohnya apa tadi? Ya, orang yang haji atau umroh sambil riya sum'ah, orang yang sholat atau zakat atau sedekah tapi untuk riya dan sum'ah atau ujub pada dirinya, ini bukan ibadah, ini pengagungan dirinya. Sebaliknya, mengagungkan Allah tapi dengan kegiatan yang tidak dicintai Allah, ya. Mengagungkan Allah sambil menari, sambil joget, sambil gitaran, apalagi ngedrum, ini semuanya bukan ibadah. Mohon sampai di sini. Baik. Nah, kemudian saya kembali lagi ya. Definisi ibadah secara apa tadi? Dari lihat dari sudut pandang kegiatan, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah. Berdasarkan definisi ini, maka hukum ibadah hanya ada dua. Maka hukum ibadah hanya ada dua. Satu, apa tadi? Wajib. Titik dua, mengamalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Dua, sunnah. Kasih titik dua. Kayak cah SD tenan ya. Mengamalkan yang dianjurkan atau menjauhi yang dimakruhkan. Sampai di sini sudah masih cocok? Nah, kalau ada penyimpangan tolong dibenerin ya. Nanti karena kalau dipakai belajar salah kan sesat selamanya itu. Bahaya ya. Baik. Kenapa ada dua hukum ini? Melihat dari latar belakang hukum syariat ada lima. Mau ditulis? Tulis ya. Latar belakang hukum ini berdasarkan lima hukum syariat. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ibadah yang wajib adalah yang mana? Mengamalkan pertama yang wajib dan menjauhi yang haram, yang terakhir. Ibadah yang sunnah yang mana? Mengamalkan yang sunnah menjauhi yang makruh. Tulis di bawahnya. Karena itu, koma, tidak ada ibadah yang hukumnya anjuran, yang hukumnya mubah. Tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Sudah? Karena itu tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Siapa yang beribadah dengan perkara mubah, siapa yang beribadah dengan perkara yang mubah, maka terjerumus dalam bid'ah. Siapa yang beribadah dengan perkara mubah, maka terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Ya? Masih ingat tadi? Lima hukum syariah ada? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, yang enggak boleh ada ibadah itu yang tengah ini, yang mubah. Tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Siapa yang beribadah dengan perkara mubah, dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Contohnya apa, Pak? Misalnya, saya kalau pakai gamis kayak gini dapat pahala. Nah, sehingga dia beribadah dengan pakai baju. Ini hukumnya beribadah dengan perkara mubah. Saya kalau pakai peci kayak gini dapat surga. Sehingga ketika dia pakai peci itu, perasaan yang ada dalam dirinya adalah sedang beribadah. Berarti dia beribadah dengan perkara mubah. Contoh yang lain, tidurnya orang puasa ibadah. Itu terkenal di mana-mana. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Loh, tidur itu hukumnya apa? Ya mubah. Nah, turu kok ibadah. Perkara mubah tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Paham ini? Nah, ini kesalahan orang sufi itu di sini. Sehingga mereka menjadikan pakaian mereka, kemudian atribut mereka, yang itu hukum asalnya mubah, sebagai ibadah. Sudah? Tulis bawahnya, kecuali, koma, jika perkara mubah itu, kecuali jika perkara mubah itu dijadikan sebagai alat bantu ibadah. Kecuali jika perkara mubah itu dijadikan sebagai alat bantu ibadah. Contohnya apa, Pak? Tidur biar kuat tahajud. Atau apa lagi? Misalnya makan biar kuat ibadah. Nah, itulah yang dilakukan oleh mereka yang punya kesibukan sehari-hari ibadah. Habis ibadah satu, ibadah dua, ibadah tiga. Sehari-hari hanya itu. Kelihatan sekali istirahatnya orang ini untuk ibadah berikutnya. Contohnya ya, jamaah haji dan umrah. Itu masya Allah ya. Tidurnya itu untuk ibadah. Maka kan pembimbing selalu mengingatkan, silakan Bapak Ibu selama di perjalanan, di bis, tidur saja. Karena nanti setelah sampai di kota Mekah, nanti sampai di Masjidil Haram, kita langsung berangkat umroh. Sehingga mereka istirahat, niatnya apa? Niatnya ketika istirahat apa? Ibadah. Beda kalau kita tidur ketika naik bis berkencono ke Surabaya. Oh, enggak bakalan tidur ya. Raiso turun itu. Atau Anda naik kendaraan ketika ke Surabaya. Terus karo turu di atas kereta. Itu niatnya lain, beda. Nah, ibadah atau perkara mubah yang bisa bernilai ibadah, jika diniatkan sebagai alat bantu untuk ibadah. Sudah? Ditulis berdasarkan riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Berdasarkan riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Sudah? Tulis ya. Kuntu ahtasibu naumati, kuntu ahtasibu anallahi naumati kama ahtasibu alaihi qawmati. Apa yang tertulis? Mati. Yang terakhir tok sing kuntu ahtasibu alallahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Sudah ditulis? Baik, bisa dibaca? Belum? Belum. Belum selesai. Sudah selesai, Mas? Belum. Kuntu ahtasibu alallahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Sudah? Baik. Nulis Arab dari kanan ya, bukan dari kiri ya. Hah? Masya Allah ya. Luar biasa, sudah langsung diterjemahkan. Langsung dari kiri ya diterjemahkan. Saya, terjemahannya ya, saya mengharap pahala dari Allah untuk tidur yang aku lakukan. Sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah untuk tahajud yang kukerjakan. Sudah? Lengkap ini? Baik. Sehingga tidur di sini yang dilakukan oleh Mu'ad tujuannya biar nanti bisa tahajud. Karena kalau saya melek enggak turu-turu ya, nanti ketika di waktu tahajud ngantuk, enggak bisa tahajud, akhirnya malah tidur. Makanya tidur dengan niat untuk bisa menjalankan ibadah dijadikan sebagai ibadah oleh Mu'ad. Misalnya tidur di awal kajian agar nanti bisa melek di akhir kajian. Itu ibadah bukan? Hah? Ibadah ya. Meniatkan tidur di awal kajian agar bisa melek di akhir kajian. Mengorbankan kajian untuk kajian. Baik. Cukup di sini. Pertanyaan sekarang. Apa hukum naik onta? Wah, itu ibadah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik onta. Oh tidak ya, karena naik onta itu sifatnya mubah. Apa hukum makan? Mubah. Bolehkah beribadah dengan makan? Tidak boleh, karena makan itu bukan termasuk sesuatu yang wajib maupun yang sunnah atau haram atau makruh. Tapi makan itu bentuknya adalah mubah, sehingga kita tidak jadikan makan sebagai kegiatan ibadah. Kecuali jika kita niatkan makan itu untuk sarana ibadah. Nah itu kelihatan sekali ketika orang sahur. Niat utama orang sahur biar nanti kuat puasa. Makanya sahur sendiri itu ibadah. Makannya rata-rata kaum muslimin punya niat yang kuat agar bisa kuat puasa. Makanya sekali lagi ya, aktivitas ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang punya rutinitas nyambung dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Itu istirahat terasa ibadahnya, terasa pengaruh niat ibadahnya. Makan juga terasa pengaruh niat ibadahnya. Itu kalau orang punya aktivitas nyambung, nyambung, nyambung. Ya. Setelah Bapak Ibu ikut kajian ini, nanti setelah ini saya mau ikut kajian di tempat yang lain. Sebelum kajian tak turusik. Nah, biar nanti kajian di tempat yang kedua enggak ngantuk. Insya Allah tidurnya ini punya niat yang kuat untuk ibadah. Nah itu enggak bisa dibuat-buat hadirin. Niat kayak gini enggak bisa dibuat. Tapi dia terkendali sendiri dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Anda kalau punya niat tahajud, begitu tidur di awal malam sudah punya harapan semoga nanti bisa bangun di awal malam, bisa tahajud. Tapi kalau tidur itu hanya sebatas rutinitas, tangine ditangini bojone, nah itu tidak ada nilai ibadah. Makan 3 kali sehari itu hanya rutinitas, tidak ada niat spesial pun untuk ibadah. Baru bisa terasa kalau kegiatan kita bersambung, nyambung ibadah ke ibadah berikutnya. Itu ngantuknya itu terasa. Wah, saya capek di sini, saya harus istirahat dulu dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawaban, kita beribadah kepadanya dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Surat Muhammad ayat 33. Nabi SAW juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Baik, insyaallah prinsip ini begitu mudah untuk dipahami dan diyakini oleh orang yang hatinya lurus. Padahal ini kalau disampaikan di depan orang Syiah, berontak mereka. Undah, enggak benar itu kayak gitu. Anda bacakan kalimat ini di depan orang Syiah atau ahli bid'ah, itu pasti ditolak. Kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Selain itu tidak boleh. Wah, itu mereka tidak mau. Enggak kok. Kita beribadah kepada Allah sesuai yang kita anggap, apa misalnya, bisa membuat kita jadi nangis, jadi khusyuk. Akhirnya orang itu boleh berkreasi dalam melakukan ibadah. Alasannya gimana Pak? Karena Allah itu mencintai kegiatan tertentu. Lalu dari mana kita tahu kegiatan itu dicintai oleh Allah? Jawabannya, dari mana kita tahu kegiatan ini dicintai Allah, ini tidak dicintai, yang ini dicintai? Dari mana kita tahu? Dari penjelasan yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keberadaan Nabi itu untuk menjelaskan apa saja yang dicintai Allah. Kalau orang boleh berkreasi untuk melakukan ibadah, maka enggak perlu Nabi. Sehingga prinsip tadi, ibadah itu pokoknya yang penting khusyuk toh Mas. Yang penting khusyuk, yang penting ikhlas, khusyuk ikhlas, wis iku tok. Nek mong khusyuk ikhlas terus jenengan gawe dhewe ya enggak perlu Nabi. Adanya Nabi bukti bahwa orang itu tidak tahu apa yang dicintai oleh Allah, maka diajarkan oleh sang Nabi. Sangat sederhana prinsip seperti ini, meskipun susah untuk masuk ke dalam batin mereka yang sudah berlumur dengan kegiatan bid'ah. Sementing kan khusyuk, ikhlas, niatnya apik, bes, mlebu swarga insyaallah. Sehingga amalannya terserah sak karepmu. Kalau kayak gini golek surgane sapa? Padahal yang ngasih surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang ketiga tadi membahas tentang apa? Bagaimana cara beribadah? Intinya apa tadi? Ikuti petunjuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang, jika orang boleh berkreasi dalam melakukan ibadah, berarti enggak butuh Nabi. Pertanyaan keempat. Haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dalam kurung khauf dan harap dalam kurung rojak? Jawaban, betul. Demikianlah kita beribadah kepadanya, menyeimbangkan antara khauf dan rojak. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan orang-orang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tayyib. Sehingga ayat ini dalil dalam ibadah harus ada keseimbangan khauf dan roja. Khauf itu apa toh Pak? Khauf adalah menghadirkan perasaan khawatir dan takut ketika sedang beribadah. Contohnya, ibadah kita kan menjalankan kewajiban atau menjalankan tugas. Nah, ketika kita menjalankan tugas, ketar-ketirnya adalah jangan-jangan enggak diterima, jangan-jangan ditolak. Nah, perasaan itu muncul karena dua hal. Perasaan takut ibadah tidak diterima karena dua hal. Dicatat gak ini? Catat ya. Ditulis Pak ya. Perasaan takut ibadah tidak diterima karena dua hal. Pertama, karena ibadahnya gak sempurna. Yang kedua, karena kita berdosa, karena kita punya dosa. Misal ya, kita pernah melakukan kesalahan yang sampai mempermalukan keluarga. Lalu setelah itu kita minggat. Bukan kita ya, orang ini minggat. Ngilang dari keluarga, menjauh dari orang tua, menjauh dari saudara, pokoknya ngilang. Kemudian dia berhasil di negeri seberang, akhirnya pengin balas budi. Ngasihlah orang ini hadiah ke orang tuanya. Ketika dia ngirim hadiah, mungkin ada perasaan takut, jangan-jangan wong tuaku gak gelem nompo gara-gara masih teringat kesalahanku. Maka perasaan takut itu muncul ketika orang punya dosa dan salah. Atau yang kedua, kita memberikan sesuatu Tapi jangan-jangan enggak diterima gara-gara tidak sesuai yang diinginkan oleh yang kita kasih. Karena tidak sempurna. Nah, itulah yang mempengaruhi ibadah kita. Ketika kita melakukan ibadah, muncul rasa khauf. Maka pada saat kita ibadah, ingat dosa yang kita lakukan. Jangan-jangan Allah tidak berkenan menerima ibadahku gara-gara ya, misalnya melakukan kesalahan A, kesalahan B, gara-gara saya pernah berbuat dosa A, gara-gara riba saya belum habis, gara-gara harta haram masih ada, gara-gara ya, pernah mendolimi orang lain, atau pernah durhaka kepada suami, atau durhaka kepada orang tua, dan aneka kesalahan yang lainnya. Sehingga kalau kita tahu seperti itu, tidak geden rumongso ya. Tidak merasa kalau ibadahnya pasti diterima. Atau yang kedua, kita beribadah kepada Allah muncul rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima karena ibadahku gak sempurna. Maka dia ketika ibadah akan hati-hati, jangan sampai rusak. Maka dia berusaha menyesuaikan dengan memenuhi setiap rukun dan syaratnya, prakteknya disesuaikan dengan sunnah dan seterusnya. Dia jaga hatinya, jangan sampai lari kemana-mana untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Wah, ini sulitnya luar biasa. Dua ini sulitnya luar biasa. Makanya tingkat khauf ibadah seseorang itu bertingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung dari dua faktor ini. Sebaliknya, kita juga punya rojak. Rojak apa artinya? Harapan ya. Radio rojak itu penuh harapan. Sebaliknya kita juga punya rojak. Kita punya harapan. Harapan mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Nah, orang punya harapan itu kenapa? Ada dua faktor juga. Pertama, karena dia meyakini janji. Karena dia meyakini janji. Meyakini janji siapa, Pak? Janji Allah. Kalau kamu melaksanakan sholat, kamu menunaikan zakat, nanti kamu dapat surga. Kalau kamu taat, nanti kamu dapat pahala. Kalau kamu ini, dapat ini. Saya yakin Allah gak bakalan dusta. Saya yakin Allah tidak bakal menipu. Maka karena kita yakin, kita punya harapan. Mas, kalau nanti berhasil mengerjakan 10 soal, saya kasih nilai A. Itu janji dosen. Nah, kita kan punya harapan. Wah, 10 soal ini kita maksimalkan. Ojo sampai salah. Kalau kamu berhasil mengerjakan 10 soal benar, langsung nilai A. Nah, janji seperti itu menyebabkan orang punya harapan. Baik. Maka rojak seseorang dilihat dari ini berbanding lurus dengan apa? Tingkat keyakinan. Ya, ditulis ya. Besar kecilnya harapan seseorang terhadap pahala berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Sudah? Dipahami insyaallah? Nah. Kalau orang enggak begitu yakin, ya malas, enggak begitu yakin. Tapi kalau dia punya keyakinan kuat, semangat. Kemarin kata bapak, nanti kalau beramal kalau hafal juz amma dikasih mainan robot. Anak kecil bilang kayak gitu ya. Anak, misalnya anak SD kelas 1 bilang ke ibunya, kata bapak kalau hafal juz amma dikasih mainan robot. Rasa percaya bapakmu. senengane ngapusi ibumu. Apa meneh awakmu? Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Langsung down ini ya semangat anak untuk menghafal. Gara-gara? Gara-gara siapa? Ibunya. Kata bapak, kalau hafal juz amma dikasih mainan robot. Ibunya menurunkan kualitas yakin anaknya. Tapi kalau ibunya menaikkan, oh iya betul, udah disiapkan itu uangnya. Wah. Kalau kamu hafal juz 30, juz amma nanti dikasih uang, dikasih robot. Wah, itu makin semangat ya. Tergantung ya, yakin. Ya. Nah, kita ngaji itu baca hadis-hadis tentang motivasi. Apa keutamaan sholat, apa keutamaan zakat, keutamaan sholat jamaah, masuk masjid, shof pertama dan seterusnya. Itu menambah yakin saja, Pak. Menambah yakin. Nah, kadang ada orang yang modelnya tidak begitu gubris bagian ini. Akhirnya orang ini jadinya malas ngibadah. Yang kedua, kita punya rojak karena kita yakin yang memberi ini Maha Pengasih. Karena yang memberi itu Maha Kaya, Maha Pengasih. Tapi kalau yang menjanjikan dan yang memberi ini enggak punya, ya, kata bapak, kalau hafal juz amma nanti mau dikasih robot. Kok bapak muranti duit kok percaya gue? Kira-kira gimana sih anak? Hah? Lemah. Dia yakin janji bapaknya, tapi dia enggak yakin bapaknya bisa. Betul kayak gitu ya? Nah. Allah menjanjikan kalau kamu sholat dapat surga, tapi dia ragu apa bisa Allah ngasih surga. Ya, kalau ragu seperti itu, maka dia nggak bakalan semangat untuk melakukan ibadah. Sehingga ketika ada faktor ini, tingkat besar dan kecilnya dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman dia terkait sifat dan nama Allah Ta'ala. Makanya semakin sempurna dia kenal Allah, tahu tentang sifat-sifat Allah, kenal dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, La Yukhlifu Al-Mi'ad, dia ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan aneka sifat-sifat yang lainnya, kita yakin Allah menjanjikan ini, gak mungkin dia menipu dan pasti dia mampu untuk mewujudkannya. Sempurnalah ibadahnya. Sempurnalah ibadahnya. Dan itulah yang kita nyatakan dalam doa Sayyidul Istighfar. Itu yang kita nyatakan dalam kalimat Sayyidul Istighfar. Bagian mana yang ada kalimat kayak gitu? Yang mengandung makna seperti yang tadi kita jelaskan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Empat kalimat ini. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ya Allah masih berada ala ahdika, di bawah perjanjian denganmu. Saya tetap memenuhi perjanjian aku denganmu, yaitu apa? Keyakinan bahwa siapa yang melakukan ibadah A dapat pahala A, ibadah B dapat pahala B. Itu kan perjanjian antara kita dengan Allah. Saya membuat perjanjian dengan Allah akan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, beribadah kepadanya. Itulah perjanjian kita dengan Allah. Dan saya masih berpegang teguh dengan perjanjian itu, masih komitmen dengan perjanjian itu. Berarti di situ apa, Pak? Sisi roja. Wa wa'dika, dan masih yakin dengan janjimu. Saya yakin, beriman, kalau kamu pasti akan memberikan pahala jika aku beramal. Kamu pasti akan memberikan surga jika aku orang baik. Karena Allah tidak menipu. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Itulah yang kita ikrarkan ketika mengucapkan sayyidul istighfar. Kemudian setelah itu kita iringi dengan khauf. Namun aku ya Allah penuh dengan kelemahan. Abu'ulaka binikmatika alaiya. Aku akui semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Tapi di saat yang sama, namanya hamba yang bodoh, dikasih kebaikan, balasnya kejelekan. Tapi aku penuh dengan dosa. Wa abu'u bidzambi, dan aku akui dengan dosa-dosaku. Ya. Sudah dikasih nikmat, tapi balasnya pakai dosa. Ya. Sehingga kita menyatakan itu diiringi dengan rasa takut. Jangan-jangan karena sebab dosaku ibadahku enggak diterima. Kekhawatiran itu kita seimbangkan dalam diri kita. Nah, kalau enggak seimbang, jadinya miring sebelah. Contohnya, Pak, ada orang yang terlalu menonjolkan sisi harapan. Tiap hari itu yang dibaca fadhail a'mal. Fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, sampai menyebabkan orang itu terlalu besar harapannya sehingga tidak ada perasaan khauf. Akhirnya apa? Ahli ibadah tapi ngawur. Ahli ibadah tapi ngawur. Wis pokoke sing penting ibadah, ibadah. Ini fadilahnya besar, fadilahnya besar, ibadah. Motivasinya terlalu besar. Tapi akhirnya apa? Ngawur. Kenapa kok dia ngawur? Karena dia enggak punya perasaan khauf, jangan-jangan ibadahmu yang ngawur ini enggak diterima. Akhirnya dia sak-sake. Wah, salat ya. Pelungkat-pelungkit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin amin. Allahu akbar. Ya. Atau apalagi misalnya. Ketika salat ya. Sutroh enggak diperhatikan. Kadang jubahnya isbal. Kadang apalagi rukuk dan sujudnya enggak sempurna karena terlalu besar harapan. Sebaliknya, ada orang yang besar khaufnya. Terlalu besar khaufnya, ketakutannya luar biasa. Jadilah dia orang yang ghulu dalam ibadah. Sehingga dia selalu diiringi dengan khawatir. Allahu Akbar. Batal. Allahu Akbar. Batal. Okay. Itu karena terlalu besar kekhawatiran dan takutnya. Akhirnya jadi was-was. Ahlus sunnah itulah yang bisa menyeimbangkan. Dan saya memperhatikan, kita bisa perhatikan di lapangan, hanya ahlus sunnah yang bisa menyeimbangkan ini antara khauf dan roja. Karena pendidikan mereka ganda, mengajarkan orang untuk punya harapan dan juga memberitahu bahasanya bisa jadi amal tidak diterima gara-gara salah, sehingga harapannya itu harapan yang terarah, rasa takutnya juga rasa takut yang terarah. Baik, Anda bisa merasakan ini? Silakan diperhatikan kondisi kajian versi A, versi B, sangat kelihatan. Karena khauf dan roja itu termasuk pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Karena itulah sufi terlalu mengedepankan roja, khawarij terlalu mengedepankan khauf, sehingga sampai mereka dijuluki dengan sekte wa'idiyah, sekte yang lebih mengedepankan wa'id, ancaman. Meden-medeni, isinya cuma menakut-nakuti. Jangan-jangan kamu nanti ini. Isinya cuma seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau orang bisa menyeimbangkan Bagian inilah yang menyebabkan ibadahnya semakin sempurna. Ibnu Qayyim menggambarkan ada tiga unsur ibadah: mahabbah, khauf, dan roja. Mahabbah ibarat kepala burung, khauf dan roja ibarat dua sayap samping kanan kirinya. Kalau cuman sebelah, burung enggak bisa terbang. Kalau enggak ada kepala, enggak terarah. Kalau enggak ada kepala kan enggak terarah ya. Seperti burung-burungan tuh yang dilempar anak. Wah, ini nanti kemana? Wah, kena batu endak. Nah, karena dia enggak terarah. Makanya orang kalau tidak punya rasa cinta kepada Allah dalam beribadah, nanti lebih mengedepankan ujubnya atau riaknya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita masih ada satu pertanyaan lagi yang kelima sebelum masuk bab yang baru ya. Wallahu ta'ala alam. Di sini ada tambahan. Dan Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza sallaita?" Apa yang kamu perbuat wahai saudaraku ketika kamu salat? Pemuda itu menjawab, "Aku berharap surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka." Dan jawaban ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika ibadah diiringi dengan khauf dan raja. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah disortir katanya. Nanti ada yang tanya, apakah Anda Wahabi lagi? Ada yang mengatakan ketika kita malas ibadah, pada saat itu Allah sedang tidak menghiraukan kita. Benarkah pendapat ini? Pendapat ini didukung oleh firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Surat At-Taubah atau surat apa sih? Saya carikan ya. Surat At-Taubah ayat 46. Semangat orang mau jihad itu kembali kepada pribadi pelaku. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada manusia yang mau jihad dengan Allah kasih semangat dalam hatinya. Karena itu ketika dia enggak punya semangat, berarti Allah enggak ngasih hidayah. Nah, orang munafik dulu itu paling malas ketika diajak jihad. Dan itu Allah Ta'ala nyatakan, Allah berkehendak untuk mentakdirkan demikian biar mereka itu malas berjihad. Karena kalau mereka hadir dalam jihad, mereka nanti dapat keutamaan jihad. Sudahlah, biar mereka enggak hadir saja. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Kalau mereka memang punya niat untuk jihad, mereka kan pasti menyiapkan perbekalannya. Tapi Allah berkehendak untuk membuat mereka malas. Fathabbatahum, sehingga Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka kumpul bersama kalian. Walakin karihallahum bi'athahum, namun Allah enggak suka kalau mereka melakukan ibadah. Fathabbatahum, maka Allah membuat mereka malas melakukan ibadah. Contoh yang lain. Yang lain, masyarakat yang lain semangat ibadah. sholat tahajud, sholat terawih, kemudian apa lagi? Kawan-kawannya pada melakukan ibadah. Tapi ada satu yang malas. Oh, berarti kamu oleh Allah dibuat malas biar enggak bareng sama orang-orang soleh itu. Itu kan apa? Hukuman. Maka itu sebenarnya adalah hukuman. Yang lain rajin pada menghafal Quran, juz amma sedang berlomba-lomba untuk dihafalkan. Kamu kenapa enggak mau menghafalkan? Ya, saya agak gimana ya? Ya, mau jawab malas izin ya. Oh, berarti kamu dikehendaki oleh Allah jangan ikut gabung sama orang-orang soleh itu. Sudahlah, biar kamu malas. Dan itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah Ta'ala. Maka salah satu di antara indikatornya begini. Ketika ada orang yang sedang rame-rame ibadah, kok kita malas ikut bareng di situ, berarti bisa jadi itu hukuman dari Allah. Sedang rame-rame ngetren menghafalkan juz amma, kalau kita malas gak ikut, itu berarti hukuman dari Allah Ta'ala. Lagi tren ikut iktikaf, lagi tren ngaji sunnah, kalau kita gak ikut, wah berarti Allah Ta'ala mengendaki kamu tidak boleh ikut gabung mendapatkan keutamaan bersama mereka. Lagi tren pit-pitan, kok malas, gak masuk ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita baru tahu bahwa nazar yang dilakukan adalah nazar yang haram, seperti penjelasan pekan kemarin, bisakah dibatalkan? Jawabannya tidak bisa kalau sudah diucapkan, tapi Anda bertaubat dan wajib melaksanakan isi nazar. Jadi bedakan antara nadarnya dengan melaksanakan nadar. Nadarnya itu ucapan aku bernadar. Jika punya anak atau jika lulus, jika sembuh dari sakit, mau titik-titik. Itu nadarnya. Pelaksanaan nadarnya berarti setelah diucapkan. Nadarnya bisa jadi haram, tapi pelaksanaan nazarnya wajib. Kalau sudah diucapkan ya jadi wajib. Harus konsisten dengan yang diucapkan. Sehingga dia bertobat karena sudah bernazar, tapi tetap wajib untuk melaksanakan nazarnya. Banyak orang menyebut anaknya dengan malaikat kecil. Apakah sebutan itu diperbolehkan? Wallahu alam, saya belum bisa ngasih jawabannya. Apakah karena cadar sunnah atau dianjurkan, maka kita kalau kumpul keluarga besar boleh membuka cadar di hadapan ajnabi? Jika ada maslahat besar di sana, misalnya Anda kalau tetap pakai cadar nanti diusir atau dibully, nah, kemudian Anda buka cadar, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang baru belajar untuk lebih memahami Islam lebih dalam, saya sering mendengar tentang tauhid dan akidah. Sebenarnya apa arti akidah itu sendiri? Apa korelasi antara keduanya? Anda, kami sarankan untuk terus ikut kajian tentang tauhid dan akidah. Satu di sini, yang kedua di hari Rabu kemarin jam 7:30 di Masjid Al-Huda Kumpul Rejo. Kemudian ada beberapa kajian akidah ustadz yang lain, nanti silahkan diikuti seperti ustadz Afifi atau ustadz Ahmad dan yang lainnya. Apa itu akidah? Akidah dari kata aqada yang artinya mengikat. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan para tukang sihir yang meniup di uqad. Uqad itu ikatan-ikatan, karena media sihir itu kan ditaleni ya, ditaleni udar tali ini hancur sihirnya, sehingga semua jimat itu pasti ada buntelannya. Makanya orang nyebutnya buntelan. Itu karena dia diikat. Nah, fungsi ikat itu apa? Biar melekat, nempel, sehingga dia diikat. Nah, akidah disebut akidah karena dia melekat pada jiwa seorang hamba. Masing-masing orang semuanya punya akidah. Sampai pun ateis juga punya akidah. Apa akidahnya? Ateis. Sehingga dia punya akidah, saya punya akidah. Meskipun dia ateis, saya enggak percaya Tuhan. Ya, akidahmu yang enggak percaya Tuhan itu akidahmu. Nah, kita meyakini, kita punya ideologi, itulah akidah yang kita miliki. Dan itu melekat pada diri kita, tidak terpisah dari jiwa kita. Lalu apa kaitannya dengan tauhid? Tauhid itu salah satu unsur yang perlu kita jadikan sebagai akidah. Karena akidah itu luas. Akidah itu luas. Makanya adanya jurusan akidah, bukan jurusan tauhid. Kuliah jurusan ilmu hadis, fikih, tafsir, bahasa, akidah. Nah, enggak ada jurusan tauhid itu enggak ada. Adanya jurusan akidah. Kenapa? Karena tauhid itu lebih sempit. Tauhid itu salah satu unsur akidah. Kalau akidah lebih luas. Akidah Bapak apa? Ahlus sunnah wal jamaah, yang meyakini semua informasi dan berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok ada surga, ada telaga, ada pasar di surga, bisa melihat wajah Allah, dan aneka keyakinan-keyakinan yang lainnya, itu namanya apa? Akidah. Nah, tauhid itu apa? Salah satu unsur akidah, yaitu apa akidah kamu tentang Allah? Saya meyakini Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Apakah ngantuk saat mendengarkan MP3? Bisa diindikasikan ada gangguan. Betul ya? Gangguan ngantuk. Ayo cetok, ada gangguan. Tapi bukan berarti ada jin ya. Nah, kalau apakah ada jin atau tidak, hukum asalnya enggak ada jin. Gini saja ya. Jangan punya, ini kondisi teman-teman yang ngaji sunnah masa silam. Awal-awal dakwah sunnah lagi rame di UGM dan sekitarnya, itu kondisinya kayak gini. Dikit-dikit, jangan-jangan saya perlu dirukyah. Jangan-jangan saya ada yang ganggu. Jangan-jangan, akhirnya rame-rame ngerukyah. Rukyah diri sendiri, atau minta dirukyah, atau ada rukyah masal. Itu efek sampingnya ini. Padahal hukum asal kita itu normal. Bapak Ibu normal atau tidak? Ya enggak normal angkat tangan. Hah? Normal ya? Alhamdulillah. Ya sudah, kalau normal, jangan punya pikiran-pikiran yang negatif kayak gini. Jangan-jangan saya punya jin. Jangan-jangan saya kerasukan jin, nyelinap di mana? Enggak perlu ada pikiran kayak gitu. Bisa jadi itu was-was setan. Enggak usah ada pikiran kayak gini ya. Kita ini manusia normal. Maka tidak perlu rukyah. Saya tak deteksi, tak rukyah diri sendiri. Nanti kalau kejel-kejel, berarti ada jin. Begitu dirukyah, kerucukan, kerucuk. Wah. Ada apa itu? Ngeleh ya. Yang kedua, Anda bisa gunakan rukyah jika sakit fisik. Misalnya pegel-pegel, awak loro kabeh, nggih. Kesel, ketika mau tidur, kita rukyah diri kita dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan lalu diusapkan ke badan. Berapa kali? 3 kali. Tumor dan kista pada wanita, rukyah mandi selain minum air rukyah. Boleh saja dilakukan seperti ini karena ini termasuk penyakit yang fisik dan jelas statusnya sebagai penyakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum urutan wali nikah bagi seorang perempuan janda jika dia sudah tidak memiliki ayah dan saudara-saudara dari ayahnya sudah tidak ada? Apakah anak kandung laki-laki tidak berhak menjadi wali nikah bagi ibunya? Janda itu masih punya saudara laki-laki sekandung tapi berhalangan menjadi wali karena bertugas ke luar negeri, ke mancanegara. Nah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, urutan walinya ayah, kakek, dua-duanya sudah tidak ada ya. Anak laki-laki alhamdulillah ada. Kalau tidak ada anak gimana? Saudara. Kalau tidak ada saudara, paman. Nah, di sini yang bisa jadi wali anaknya. Kecuali menurut pendapat Syafi'iyah, anak tidak boleh jadi wali karena anak bisa ditekan ibunya. Nek kowe ra setuju, tak jiwit. Wedi anake. Ya sudah, saya setuju. Sehingga anak tidak bisa punya potensi untuk menahan, menolak. Tapi pendapat jumhur boleh. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.